الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، الحمد لله kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kajian kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Dan setelah kita menjelaskan beberapa hal yang penting yang hubungannya dengan rukun-rukun dan hal-hal yang diwajibkan di dalam salat, maka kita melanjutkan ke permasalahan yang keenam. Berkata al-muallifu hafizahullah taala, al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang keenam, fi sunaniha, tentang sunnah-sunnah salat, tentang sunnah-sunnah salat. Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah salat adalah ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam salat yang dianjurkan, yang disukai bagi seorang untuk mengamalkannya. Namun apabila dia meninggalkannya dengan sengaja, maka tidak ada dosa baginya dan tidak ada kewajiban baginya untuk sujud sahwi. Tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan sujud as-sahwi karena meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya atau yang hukumnya disunnahkan. Dan sunnah-sunnah di dalam sholat itu banyak sekali, lebih banyak dari jumlah rukun, demikian pula jumlah yang diwajibkan di dalam sholat. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan lebih dari 60 sunnah. Lebih dari 60 sunnah. Dan sebagian menyebutkan bahwa sunnah-sunnah yang terdapat di dalam sholat itu terbagi menjadi dua, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, sebagaimana akan dijelaskan. Nah, sunnah qauliyah, sunnah yang hubungannya dengan ucapan, itu mencapai 17. Ada yang menyebutkan mencapai 17 amalan-amalan sunnah atau ucapan-ucapan sunnah. Sedangkan yang hubungannya dengan perbuatan dan amalan di dalam sholat itu mencapai 55 amalan sunnah di dalam sholat. Dan di sini kita akan menyebutkan sebahagian dari amalan-amalan yang disunnahkan. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala, wa hiya naw'an, dan ada dua jenis dari sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunanu af'alin wa sunanu aqwalin. Ada sunnah-sunnah yang hubungannya dengan perbuatan. Ada sunnah-sunnah yang hubungannya dengan perbuatan, amalan. Ada pula sunnah-sunnah yang hubungannya dengan ucapan dan lafaz. Amma sunanul af'al, adapun sunnah-sunnah yang hubungannya dengan perbuatan dan amalan di dalam salat, fa raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ma'a takbiratul ihram, bersama dengan takbiratul ihram. Yani pada saat seorang takbiratul ihram membuka salatnya, maka dia disyariatkan untuk mengangkat kedua tangannya. Dan ini termasuk di antara amalan sunnah. Termasuk di antara amalan sunnah. Hal ini berdasarkan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya apabila beliau membuka salatnya. Apabila beliau membuka salatnya. Dan para ulama menukilkan kesepakatan para fuqaha dalam hal ini. Tidak ada perselisihan di kalangan para fuqaha tentang di disunnahkannya dan disyariatkannya mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Lalu beliau mengatakan wa indar ruku'i wa indar raf'i minhu wa hattihima, dan ketika ruku', yakni ketika menuju ke ruku', maka dianjurkan mengangkat kedua tangan pada saat hendak ruku', wa indar raf'i minhu, dan ketika berdiri mengangkat dari ruku'. Ini juga termasuk di antara amalan sunnah. Wa hattihima aqiba dzalik, dan meletakkan kedua tangannya setelah itu. Ya, meletakkan kedua tangannya setelah itu, yakni meletakkan kedua tangannya setelah dia mengangkatnya. Setelah dia mengangkatnya, maka dia menurunkannya kembali. Maka dia menurunkannya kembali. Ini juga termasuk di antara amalan sunnah. Dan jumhur dari kalangan para fuqaha, mereka berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan pada tempat-tempat ini, yaitu pada saat hendak ruku', kemudian bangkit dari ruku', demikian pula bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga, ini merupakan tempat-tempat yang jumhur dari kalangan para ulama menganggap ini merupakan amalan-amalan yang dianjurkan, yang hukumnya sunnah, yang hukumnya sunnah, yang menyelisih dari madhab al-Hanafiyah. Adapun madhab al-Hanafiyah, mereka tidak menganjurkan mengangkat tangan kecuali pada takbiratul ihram. Namun yang sahih dalam hal ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama, hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beberapa sahabat yang menguatkan pendapat tersebut. Kata beliau, "Li'anna Malik ibn al-Huwairith kana idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi." Disebabkan karena Malik bin al-Huwairith itu mencontohkan bagaimana cara salat. Pada saat beliau salat, maka beliau bertakbir dan beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi, dan apabila beliau hendak ruku', maka beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'a yadayhi, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', maka beliau mengangkat kedua tangannya. Wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sana'a dzalik, dan beliau memberitakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau menyebutkan empat tempat yang dianjurkan mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, pada saat hendak ruku', pada saat bangkit dari ruku', dan pada saat bangkit dari rakaat yang kedua. Lalu beliau berkata, hafizahullah, wa wad'ul yamin 'ala asy-syimal, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, yakni bersedekap di dalam salat. Dan cara bersedekap di dalam salat, tangan kanan di atas tangan kiri, tangan kanan berada di atas tangan kiri. Dan ini juga termasuk di antara amalan yang disyariatkan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Namun dalam hal ini ada perselisihan di kalangan para fuqaha. Mayoritas para ulama, para fuqaha, jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa bersedekap hukumnya sunnah, mustahabbah, suatu hal yang dianjurkan. Ini dari pendapat mayoritas madhab Al-Hanabilah, Al-Syafi'iyah, Al-Hanafiyah. Mereka seluruhnya berpendapat bahwa bersedekap hukumnya sunnah mustahabbah. Ada sebagian dari madhab Al-Malikiyah, adapun madhab dari madhab Al-Malikiyah, mereka mengatakan dianjurkan tidak bersedekap. Dianjurkan tidak bersedekap. Nah, ini pendapat mereka dari Al-Malikiyah. Dan didukilkan dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala tentang hal ini. Ada sebagian, dan pada hakikatnya mereka bukan dari Ahlus Sunnah, seperti dari kalangan Syiah, mereka berpendapat wajib untuk tidak bersedekap. Bahkan mereka menganggap bersedekap itu haram. Dan mereka menganggap bersedekap itu bid'ah. Dan ini pendapat yang batil. Ini pendapat yang batil bertentangan dengan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu apabila kita melihat ya, misalnya ketika seorang berada di Madinah, di Makkah, ketika dia melihat sekian banyak kaum muslimin yang datang dari berbagai negeri, sebagian salat mereka mengerjakan salat tanpa sedekap, belum tentu dia dari kalangan Syiah, belum tentu dia dari kalangan Syiah, mungkin dari mereka yang fanatik kepada madhab al-Malikiyah, fanatik kepada madhab al-Malikiyah, seperti dari kalangan Maghribah, mereka bermadhab Maliki, sehingga di antara mereka ada yang tidak bersedekap ketika mengerjakan salat. Dan yang sahih dalam permasalahan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama yang menetapkan bahwa bersedekap hukumnya sunnah. Bahkan kalau seandainya saya mengetahui ada pendapat di kalangan para ulama yang berpendapat wajibnya bersedekap, saya akan mengatakan sedekap itu hukumnya wajib. Ya, hanya saja sampai saat ini saya belum mendapatkan ada pendapat dari kalangan para ulama yang berpendapat wajibnya bersedekap di dalam sholat. Meskipun kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir menguatkan pendapat, ya apabila ada yang berpendapat demikian, yakni mengarah kepada hukum wajib bersedekap di dalam sholat selama seorang itu mampu untuk melakukannya. Di antara dalil yang menerangkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana an-nasu yu'maruna ay yad'a ar-rajulu al-yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi as-salati." Adalah manusia, yakni kaum muslimin, mereka diperintahkan untuk seseorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya di dalam solat. Ini perintah. Dan disebutkan oleh Abu Hatim, la a'lamuhu illa annahu yanmi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengetahui melainkan Sahal menisbatkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini hukumnya marfu'. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah termasuk di antara hadis-hadis musnad. Dan di sini disebutkan diperintahkan. Asal hukum perintah adalah wajib. Asal hukum perintah adalah wajib. Dan ini merupakan amalan yang selalu diamalkan dan tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah meninggalkannya. Nah, oleh karena itu kalau seandainya ada dari kalangan para ulama yang berpendapat wajib, maka yang zahir pendapat wajib lebih mendekati kebenaran, wallahu alam. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ma'syaral anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa wad'i aymanina 'ala syama'ilina fi shalah." Sesungguhnya kami sekalian para nabi, kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami di dalam solat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau melewati seorang laki-laki dan dia sedang solat. Laki-laki tersebut ketika dia solat dia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanan. Jadi dia bersedekap, tapi sedekapnya tangan kiri di atas tangan kanan. Fantaza'aha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan kedua tangannya, wa wada'al yumna 'alal yusra, dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, seluruhnya beliau sebutkan dalam kitabnya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berdasarkan riwayat-riwayat ini ya, yang menunjukkan bahwa kaum muslimin diperintah Naam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan umirunna, kami diperintah. Dan asal hukum perintah itu adalah wajib. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan salat seseorang ketika dia bersedekap namun salah dalam bersedekap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkannya dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, maka ini menunjukkan bahwa bersedekap merupakan amalan yang sangat dianjurkan, minimal hukumnya sangat dianjurkan, ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa ini termasuk di antara amalan yang mustahabbah, yang disunnahkan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sampai di sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.